Yang versi aku kalian mungkin bisa dengerin di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, subret. Tapi ya oleh ya, bagus take care, thank you. Udah enggak zaman subscribe, sekarang subret. Thank you semuanya.